Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Kalau kita menyerah dengan keadaan, resiko harus tetap kita ambil dengan catatan patuhi protokol kesehatan. Kita harus bergerak maju tanpa alasan apapun. Dandim CZI Kartel Joy Rumi Kodim 0615 Kuningan. Dalam kutipannya yang disampaikan pada tim reportase saat usai menyampaikan rakor TMMD tahun anggaran 2021 berikut ini. Kondisi pandemi saat ini, sementara yang disampaikan tadi kan pasti akan terjadi kerumunan-kerumunan di sana selama TMMD. Pekerjaan maupun mengumpulkan massa dalam rangka sosialisasi. Ya kalau kita menyerah dengan keadaan dan apalagi dengan alasan pandemi ini kita tidak maju, tidak bergerak, kapan daerah itu terhindar dari terisolirnya dia? Sehingga resiko harus kita ambil dengan catatan protokol kesehatan harus tetap kita jalankan. Kita harus bergerak maju tanpa alasan apapun. Mau dia pandemi kek, mau apa kek, kita harus bergerak maju. Demikian reportase Radio Kukuningan. Jumpa lagi dengan Ihsan di jam yang sama. Gunakan selalu masker dan istiqomah berwudu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.